Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita uzakah, mana ketutup ya? Wa ita uzakah. Wa ya ita unasib bin muayyanin minal mal. Ini penjelasan yang ketiga ya. Penjelasan hadis yang ketiga. Hadis keberapa ini? Hadis yang menjelaskan apa? Islam ya. Islam itu termasuknya adalah memberikan zakat. Mana itu adalah wahya itu unasi bin muayyan minal mal min man malakan nisab tawafarat fi surutul wujubi wal ada lil fuqara'i wal masakin. Ini pengertiannya ya. Memberikan bagian tertentu dari harta dari orang yang memiliki satu nisab yang memenuhi syarat wajib dan syarat ada itu menyerahkan ya, diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak menerima. Qala Allah Ta'ala fi wasfil mu'minin, Allah bersabda dalam mensifati orang-orang yang beriman ya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi orang-orang yang melakukan zakat, artinya membayar zakat. Waqala walladzina fi amwalihim hakum ma'lum lisa ilwa wal mahrum. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang di dalam hartanya terdapat hak, satu hak tertentu bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang miskin ya. Mahrum itu kalau tidak salah maknanya orang yang dihalangi, maksudnya dihalangi harta. Wahya ibadatun maliyah. Zakat adalah ibadah yang bentuknya harta ya. Ibadah yang bentuknya harta, tata hakoku bihal adalah al istimaiyah. Jadi ibadah ini ya, ibadah zakat ini, dengan melakukan ibadah itu keadilan masyarakat ya, istimaiyah ini ya ke masyarakat menjadi adil. Maksudnya orang yang kaya membantu yang miskin, jadi kan yang miskin tidak merasa gimana ya, tidak merasa kesusahannya terbantu ya, tidak benar-benar merasa miskin. Jadi kesenjangan antara kaya dan miskin itu tidak terlalu ada. Yugdo biha ala al-fakri wal auzi, yang diberikan kepada orang-orang miskin dan fakir ya. Aus ini ya miskin ya, tapi kita jangan jarang mendengar kata aus ini. Tapi maknanya juga miskin, sama saja. Wa apa ini? Wa tasudul mawaddah wal atfu wal atofu wal ihramu bainal muslimin. Jadi zakat ini bisa menciptakan satu rasa cinta ya, rasa kasih sayang dan kemuliaan antara orang-orang Islam. Itu seputar zakat. Kemudian al-hajju wa huwa qasdul masjidil harami fi asyuril haji. Haji adalah menuju ke Masjidil Haram di bulan haji. Wa hiya Syawal wa Dzulqa'dah wal asrul awal min Dzulhijjah. Bulan haji adalah 3 bulan ya, 3 bulan, tapi untuk bulan yang terakhir yaitu Dzulhijjah ini hanya 10 hari pertama saja. Jadi Syawal itu sebulan penuh, Dzulqa'dah juga sebulan penuh, tapi kalau Dzulhijjah hanya 10 hari terakhir saja. 10 hari pertama ya. Wal qiyamu bima bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min manasik dan melakukan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu ibadah-ibadah atau ritual-ritual di sana, ritual-ritual di saat haji. Wa huwa ibadatun maliyah wa badaniyah. Haji itu ibadah harta sekaligus ibadah tubuh ya. Tatahaqqaqu fihi manafi'u katsirah lil fardi wal mujtama. Yang dengan ibadah itu bisa menjadi nyata banyak kemanfaatan. Kemanfaatan baik dari individu ya, untuk individu atau personal, maupun bermasyarakat secara berkelompok. Wa huwa fauqa dzalika kullihi apa ini? Mu'tamirun islami kabirun. Wa huwa fauqa dzalika kullihi mu'tamir islami kabir wa munasabah azimah lil tiqa'il muslimina fi kulli balad. Jadi selain itu semua, haji ini memiliki kemanfaatan kepada Islam yang sangat besar, memiliki keserasian yang besar, karena semua orang Islam berkumpul di satu negara, berkumpul di satu daerah. Qalallahu ta'ala, Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Beritahukanlah, ini apa itu perintah untuk Nabi Ibrahim ya, beritahukanlah kepada seluruh manusia kewajiban haji. Mereka semua akan mendatangimu dengan berjalan kaki dan menaiki unta, unta yang kurus. Mereka datang ke Mekah untuk haji dari tempat yang sangat jauh. Liyasyadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan untuk mereka, dan mereka agar menyebut nama Allah di hari-hari tertentu sebab mendapatkan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu berupa hewan ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Maka makanlah dari sembelihan binatang ternak itu dan berikanlah makan orang-orang yang fakir ya, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang fakir. Walidha kana thawabul haji aziman wa ajruhu wafiron. Oleh karena kemanfaatan ini, pahala haji itu sangat besar ya, pahalanya sangat besar dan penuh ya, pahalanya itu kalau dibandingkan dengan ibadah yang lain sangat besar. Qala alaihi salatu wassalam. Ini saya ulangi ya, tadi ada sedikit gangguan. Walidha kana thawabul haji aziman wa ajruhu wafiro. Wa qala alaihi salatu wassalam, al hajr mabrur laisalahu jazaun ilal jannah. Nabi Muhammad bersabda bahwa haji yang baik ya, haji yang baik tidak dibalas kecuali dengan balasan surga. Waqad faradul hajja, waqad furidul hajju fi sanati sadisah minal hijrah. Biqauli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban haji itu diwajibkan di tahun ke-6 Hijriah ya. Jadi di permulaan Islam itu belum ada kewajiban haji. Kewajiban ini dengan turunnya firman Allah ini ya, Allah berhak ya. Jadi ada hak, ada kewajiban ya. Yang ada lamnya ini hak, yang ala ini kewajiban. Jadi manusia punya kewajiban, Allah punya hak, yaitu haji ya, mendatangi Ka'bah, mendatangi Mekah bagi orang-orang yang mampu kesana, yang mampu melaksanakannya. Semoga bermanfaat.